Ibrani paos 3. Ingih para semeton sane percaya ring ide Sang Kristus, sane taler sampun kesengin antuk ide Sang Yang Widiwasa. Ulengang je kayun semetone ring ide Yang Yesus, sane sampun kutus antuk ide Sang Yang Widiwasa, dados pandite agung sejeroning kepercayaan sane agem irage. Ide sampun setia tuhu ring ide Sang Yang Widiwasa, sane sampun nyelik ide buat ngemargiang pekaryane punike, sekadi dane Musa sampun setia tuhu ring ayah-ayahan danene, arepe ring para kaulan ide Sang Yang Widiwasa. Anake sane ngewangun umah, ipun nampi pujian langkungan ring umahe punike. Kadiasa punike taler, ide Yang Yesus patut keluihang banget langkungan ring dane Musa. Asing-asing umah wenten anak sane ngewangun, tur ide Sang Yang Widiwasa sane ngewangun, seluiring sane wenten. Dane Musa sampun setia tuhu ring ayah-ayahan danene, sekadi parekan arepe ring pare kaulan ide Sang Yang Widiwasa, tur sampun ngwarahang sabdan ide Sang Yang Widiwasa, sane jaga wecana yang ide ring benjang pungkur. Nanging ide Sang Kristus, sane make dados Sang Putra, sane sampun kapisare buat ngerakse pare kaulan ide Sang Yang Widiwasa, ide sampun setia tuhu. Sane pidako dados para kaulan idane, inggih punika irage, yening irage tansah pageh tur cager ring paindikan sane ajab-ajab irage. Punika winanipun, sekadi sabde sane sampun kewedarang antuk roh ide Sang Yang Widiwasa, sane kadiasa puniki. Yening didinane jani kita ningah sabdan ide Sang Yang Widiwasa, ada kita bengkung, buka dugase kita deruaka teken ide Sang Yang Widiwasa, buka ipidan, dugase kita ngelelana di tegal melakange, dikalane kita mintonin ide. Di tegal melakange, leluhur kita ne nyobo muah mintunin ulun, asapunike sabdan ide Sang Yang Widiwasa. Yadian je ia ajake mekejang, suba pada ngatonang paundukan ane suba gai ulun petang dasa tahun mekelone. Ento kranane ulun pedih teken bangsane ento, kanti ulun mesuang unyi buka kene. Bangsane ene tansah tungkas, tur tusin nyak tinut teken perintah-perintah ulune. Ulun pedih kanti ulun mesumpah janji buka kene. Ia ajake mekejang ento, tusing tain lakar ngenjak, sik tongos ulune mereren. Duh para semeton, pada waspada je. Mangdane tan wenten ring pantaran semetone, sane medue manah tan becik tur tan percaya, kantos ipun nilas ide Sang Yang Widiwasa sane nyeneng. Tungkalikanipun, nyabran rahina semeton patut saling tulungin, sekantun irage ngentap rahina kewastanin dinane jani, antuk kekecap cakepan sucine, mangdane tan wenten saking pantaran semetone, sane kebelok-belok antuk dosane tur dados bengkung. Santukan irage make sami dados kantin ide Sang Kristus, yening irage pageh kantos ke pemuput, sejeroning kepercayaan, sane sampun agem irage saking pengawit. Kadiasa puniki kecap cakepan sucine. Yening di dinane ane jani, kita ningeh sabdan ide Sang Yang Widiwasa, ada kita bengkung, buka ipidan dugasi kita deruaka teken ide Sang Yang Widiwasa. Sapa sireke sane miragi sabdan ide Sang Yang Widiwasa tur derwake ring ide? Inggih punike sekancan anake sane dipidan ketuntun antuk dane Musa medal saking penegara Mesir. Marep ring sapa sira ke ide sang yang widiwasa duke petang dah setahun suennya. Inggih punika marep ring anake sane medose sane bah nyaris padem ring Tegal melakange. Rikala ide sang yang widiwasa ngadakang sumpah janji kadi asa puniki. Ia ajak ke mekejang entu tusing lakar tayan ngenyek sik tongos ulune mereren. Sapa sira ke sane ketuwek antuk sabdan idane puniki? Inggih punika anake sane sampun drewake punika. Dadosipun para semeton, sane mangke nirago uning, mungwing ipun dan meresi dayang ngenyek irike, santukanipun makasami tan percaya.